شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-8 dari Kitabul Wudu. Dan di bab yang ke-8 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah atau judul bab dengan bab At-Tasmiyah ala kulli hal wa 'inda al-wiqa'. Bab bertasmiyah, mengucapkan basmalah ala kulli hal, pada setiap keadaan, apakah dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas, bahkan dalam keadaan junub. Begitu pula disyariatkan mengucapkan basmalah tatkala seorang berhubungan dengan istrinya, sebagaimana akan dialui dalam bab yang ke-8 hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan termasuk disyariatkan mengucapkan basmalah tatkala seorang hendak berwudu. Bahkan datang hadis di sahihkan oleh ahlul ilm, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la wudu'a liman lam yaqra bil basmalah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah. Tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ali ibn Abdullah wa Ali ibn Abdullah al-Madini قال حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد عن منصور منصور بن معتمر عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن أحدكم إذا تأهل قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضر. Dari Quraib Maula bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, dan beliau nisbahkan hadisnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu bersabda, seandainya sasaran di antara kalian tatkala hendak mendatangi istrinya dia mengucapkan bismillah, Allahumma jadibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana, kemudian Allah takdirkan untuk keduanya putera, lam yadurrah, maka syaitan tidak bisa memadaratkan, tidak bisa mengganggu putera yang dilahirkan untuk keduanya tersebut. Dan syahidnya sangat jelas sekali. Indal wiqa' tatkala seorang suami melihat istrinya, hendaklah sebelum dia melihat istrinya mengucapkan doa ini. Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon barakah nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma janibna syaitan, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami. Wa janibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari putra yang Engkau karuniakan kepada kami. Dan di sini pun kita bisa faedah tentang bagaimana proses pembentukan anak soleh dan solehah. Sekalipun semuanya itu dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi segala perkara ada sebabnya. Bagi kita yang menginginkan untuk memiliki putra yang soleh dan soleha, yang paling utama tentunya kita awali dari diri kita sendiri. Perkara-perkara yang baik keluarnya dari hal-hal yang baik. Hasil yang baik itu dikarenakan atau disebabkan bibit yang baik. Kita berusaha memulai dari diri kita sendiri untuk menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian setelah itu, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tungkahul mar'ah li arba, li maliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidatid din taribat yadak. Setelah kita berusaha menjadi orang yang soleh, maka kita mencari pasangan, itu istri yang soleha. Nabi mengatakan dinikahi wanita karena empat perkara: dikarenakan hartanya, dikarenakan kedudukannya, dikarenakan kecantikannya, dan dikarenakan agamanya. Dan perkara-perkara ini yang biasa dicari oleh manusia. Ketika seorang mau menikahi wanita, maka yang dia cari wanita yang cantik, yang berharta dan berkedudukan. Itu pula beragama. Tapi Nabi mengatakan fadfar bidatid din, carilah oleh engkau wanita yang beragama. Nikahilah wanita karena agamanya. Taribat yadak, kalau tidak engkau akan rugi. Kemudian setelah itu, seperti yang kita baca dalam hadis ini, berusaha membentuk rumah tangga yang dibangun di atas as-sunnah, di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari awal langkah menempuh rumah tangganya sampai ketika berhubungan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan dalam hadis ini. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan karunia dikarenakan hubungan tersebut putra, maka Nabi sudah mengkhabarkan Allah akan menjaga putra tersebut dari gangguan syaitan. Begitu pula ketika dilahirkan putra kita, Nabi memberikan petunjuk kepada kita untuk memberikan nama yang baik, dan juga bagi yang mampu untuk mengakikahinya di hari yang ketujuhnya. Dan ini pun merupakan sebab dan upaya pembentukan anak yang soleh, karena nama itu mempengaruhi. Nama, yang namanya nama al-ism itu ya dulu al-musamma. Maka kita berusaha memberikan nama dengan nama-nama yang baik, seperti Abdullah, Abdurrahman, yang keduanya merupakan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau nama yang Ubid, yang dinisbahkan dan dihambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau nama-nama para nabi dan nama-nama orang soleh. Ini semuanya upaya dalam pembentukan anak soleh. Kemudian ditarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah yang benar. Karena yang namanya putra perumpamaannya seperti kertas putih. Dengan tinta warna apapun ditulis maka akan tertulis warna tersebut. Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayu nasiranihi ayu majisani. Kata Nabi SAW, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Menunjukkan yang namanya tarbiyah kedua orang tua itu mu'athir, memberikan asar yang sangat besar terhadap anak-anak. Dan kedua orang tua merupakan guru yang pertama untuk anak-anaknya. Kita berusaha menjadi guru yang terbaik dengan lisan kita dan juga dengan amalan kita. Serta diiringi dengan doa orang tua. Karena doa orang tua termasuk salah satu doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebutkan di awakhir surah Al-Furqan tentang sifat-sifat ibadur rahman, dan di antara sifat mereka adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah karuniakanlah kepada kami istri dan anak-anak yang menjadi qurrata ayun, penyejuk hati kami. Tentunya orang-orang soleh tidak mungkin sejuk hatinya, tidak mungkin bahagia dengan istri dan anaknya kecuali ketika mereka melihat anak dan istri mereka dalam keadaan soleh dan soleha. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami teladan untuk orang-orang yang beriman. Itu diantara upaya-upaya kita untuk membentuk generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik setelah generasi kita. Bentuk anak-anak yang soleh dan soleha. Seperti kita tekankan di awal, semuanya dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita menempuh sebab-sebab yang dengannya kita diberi karunia anak yang soleh dan soleha. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.